Saat itu datang. oh bunga dahlia yang engkau manja-manja, oh bunga dahlia, bunga nan indah berseri non di taman sari yang engkau sayang-sayang, oh bunga dahlia yang engkau kenang-kenang, oh bunga dahlia, bungamu. Sendiri tak menyadari kumbang hanya sekedar mencari madu dan sari, tinggallah kini bunga merana, pudar cahaya dan hilang warna, bunga mudah lia yang engkau sayang-sayang. Yeah. Thank you. Bahagia. sejak ku berpisah denganmu sayang, nyawaku bagaikan sudah melayang. Walau ku dihiasi intan permata dan tinggal di gedung mewah bagai istana, sekejap pun ku tak merasa bahagia. Thank you.

Inside.